rasa yang ku rasakan saat engkau ada di sampingku, menyentuh palung hatiku yang dalam. Tersirat dalam benakku, kaulah yang terbaik. Sampai ku tak ingin kau jauh, berikanlah cintamu yang terhimpit oleh waktu. Lepaskanlah belenggu yang telah lama aku tanggung. Hanya dirimu yang bisa aku rasakan sampai mataku terpejam. Kini ku tak tampak dirimu lagi. Kau di mana? Kau di mana, sayang? Kini hanya fotomu yang terbentang. Kau di mana? Kau di mana, sayang? Jatuh cinta yang kurasakan saat engkau ada di sampingku, menyentuh palung hatiku yang dalam. Tersirat dalam benakku, kaulah yang terindah. Sampai ku tak ingin kau pergi. Berikanlah cintamu yang terhimpit oleh waktu. Lepaskanlah belenggu yang telah lama aku tanggung. Hanya dirimu yang bisa aku rasakan sampai mataku terpejam. Kini ku tak tampak dirimu lagi. Kau di mana? Kau di mana, sayang? Kini hanya fotomu yang terbentang. Kau di mana? Kau di mana, sayang? Cinta padamu. Kini ku tak tampak dirimu lagi. Kau di mana? Kau di mana, sayang? Kini hanya fotomu yang terbentang. Kau di mana? Kau di mana, sayang? Kau terangkan hatiku yang gelap saat jatuh cinta padamu.